Tuhan kirimkanlah kekasih yang sekompak yang mencintai apa Surabaya kok mati bergoyang. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani. Seperti malam-malam yang sudah Suarto.